lebih banyak nida atau nuda, sehingga lughahnya ada 4 lughah. Ya, nida, nuda, nida, nuda. Hanya saja al-maksur wal-mamdud masdar qiyasi. Kalau di kasrah dan dimadkan itu masdar qiyasi, nida'un. Karena qiyas fa'ala sudah lewat pembahasannya. Karena ada adalah fi'al. Selainnya sama'i. Li fa'ala al-fi'al wal-mufa'alah. Waghairu ma marra sama'u adalah. Al-nida adalah ad-du'a. Di ahruf makhsusah. Panggilan dengan huruf-huruf tertentu. Tasrih. Sebutkan dalam at-tasrih. Walil munadanna'i awkanna'iya wa'ay wa'akada'aya thumma haya walhamzu liddani wa waliman nudib awya wa ghayru waladan labsijtunib walil munadanna'i awkanna'iya, dan untuk sesuatu yang diseru yang jauh dari na'a, ya. An-na'i isim fa'ilnya. Untuk munada sesuatu yang diseru yang jauh, au kana'i atau yang dia semisal yang jauh secara hukum, kaf bermakna misal, yani mumasil. Ya, kaf di sini diapofkan kepada madhulnya al mausulah. Jadi takdirnya walil munada alladhi huwa na'in au mumathiluh, di atas pun kepada na'in kaf di situ, dan dia misal maknanya isim, ya, berarti ya dia ma'tuf pada na, dia ma'tuf ala madkhuli al mausulah. Ini takdirnya walil munada alladhi huwa na'in, yang dia jauh, au mumathiluh, yani mumathilunain, untuk munada yang jauh atau yang hukumnya seperti yang jauh, seperti yang akan disebutkan dalam syarahnya, memanggil orang yang tidur kan dia hukumnya seperti orang jauh, ya, juga orang yang lupa. Ya dengan ya, ai dan a, ya ai dan a, kaza ayat, demikian pula ayat, summa haya, kemudian haya. Dan berapa itu? Ya satu, ai dua, a tiga, ayat empat, haya lima. Walhamzu, kemudian hamzah, berarti a, azaidu. Dan berapa itu? Enam ya. Ya, ya ai a ayah haya hamzah. Walhamzu liddani, sedangkan hamzah untuk memanggil sesuatu yang dekat. Wawawa, kemudian wawu. Wa bukan wawu. Wawa dan wa. Wa bukan wawu. Lima nudib, untuk memanggil orang yang ditangisi atau diratapi, misal itu. Awya atau bisa juga untuk memanggil orang yang mandub dengan ya. Asalnya dengan wa, boleh juga dengan ya. Wa ghairu wa ladal labsijtunib, memanggil mandub sesuatu yang ditangisi, dikasihani, diratapi, dengan selain wa, ketika terjadi labs ketidakjelasan, ujtunib, dijauhi. Ketika tidak jelas di sini maknanya munada mandub atau munada biasa, maka harus ketika dikendaki dengannya munada mandub, digunakan apa? Wa. Ataupun lalu qarinah, maka diperbolehkan untuk memanggil mandub dengan ya. Ya. Al-labas maksudnya ketika tidak ada apa? Qarinah. Ya. Sehingga ketika engkau ingin menangisi atau meratapi atau semisal itu, Zaid yang sudah mati, dalam keadaan di hadapanmu ada Zaid yang lain masih hidup, ya, maka pakai wa Zaida, boleh dengan tiga sisi, wa Zaidu atau ditambahkan alif wa Zaida atau dikasih ha wa Zaida kasih ha sakta dengan wawu di sini. Ya. Kenapa? Karena seandainya kau datangkan di situ ya, ya, ya Zaidu misalkan, ya la tabadara ila fahmi sami annaka qasadta nida. Niscaya difahami di benak pendengar bahwasanya yang kau maukan adalah panggilan, ya, kepada Zaid yang ada yang hidup bukan kepada yang mati. Sedangkan yang kau maukan adalah engkau sedang menyedihkan, ya, menangisi orang yang mati itu. Ya. Faham? Tapi kalau misalkan ada alifnya itu ada qarinah. Ya Zaidah, ah ini ada alifnya itu taukid, ini untuk ratapan, untuk tarannum dipanjangkan. Ya ya Zaidah ada gitu. Seperti dalam ucapan penyair yang ada qarinahnya ya, sehingga boleh digunakan ketika kita menyeru untuk nadab. Menyeru mandub. Ucapan Jarir ketika beliau memuji Amr ibn Abdul Umar ibn Umar ibn Abdul Aziz. Wa qumta fina bi amrillahi ya Amra. Tuh. Ya Amra. Engkau tegakkan di tengah-tengah kami dengan perintah Allah. Ya Amra. Di sini jelas munadanya mandub. Boleh digunakannya. Kenapa ada qarinah? Yaitu adanya alif setelah amr itu amro. Seandainya dimaukan munada murni, maka ya amru. Iya kan? Ya amru. Mufrad alam. Mabni al-abdam. Jadi adanya alif itu adalah qarinah. Yang menunjukkan bahwasannya di situ untuk apa? Munada mandub. Ya boleh dengan tiga sisi ya. Wa Zaidu, wa Zaida, wa Zaidah. Gitu. Alif untuk taukid. Ya. Untuk tarannum karena dengan panjangnya seruan ya semakin besar penunjukannya kepada tangisan ataupun ungkapan kesedihan. Ya. Kata radhi wa juga qala radhi wa qad yusta'mal fi nida al mahab wa huwa qalil. Kadang wawu digunakan untuk nida, panggilan murni, tidak ada makna nudbah dan itu sedikit. Itu sedikit. Ya, kita masuk syarahnya, paham kan? Walil munadan na'i au kan na'iya wa ay wa ay kada aya thumma haya wal hamzu liddani wa waliman nudib au ya wa ghairu waladan labsijtunib. Untuk munada yang jauh atau yang hukumnya jauh dengan ya, ay, a, demikian pula aya, haya, kemudian hamzah ketika yang diseru dekat. Kemudian wa ketika yang diseru ditangisi, disedihi, dikasihani, diratapi. Au ya oleh atau boleh juga selain au ya dan selain wa ketika munadanya mandub ya, ketika terjadi kerancuan dijauhi. Ini digunakan wa saja. Kalau ketika antum sedang menangisi atau mengungkapkan kesedihan yang mendalam dari hati antum atas kematian Zaid, di depan antum ada Zaid yang lain, teman yang hidup, maka antum katakan apa? Wa Zaidu gitu. Wa Zaidu. Kalau pakai ya boleh ya Zaidah gitu ya. Ya Zaidah dikasih hak sakta. La yakhlul munada min an yakuna manduban au ghairah. Yang namanya munada tidak kosong dari yang pertama mandub. Ditangisi, ratapi di ya semisal itu au ghairah atau selainnya, munada murni, atau ada macam-macam disebutkan nanti. Fa'inkan ghairu mandub, adapun kalau munadanya selain mandub, yang ditangisi, yang disedihi, dikasihani, diibai. Fa'imma an yakuna ba'idan, maka ada kalanya munadanya jauh. Au fi hukmil ba'id, atau dia dekat tapi hukumnya seperti orang yang jauh. Kana'imi wasahi, seperti orang yang tidur, lelap. Apa kalau kita manggil orang tidur pelan, Zed bangun. Ngorok dianya. Zed bangun. Seolah-olah kita memanggil yang jauh kan? Benar enggak antum kalau manggil membangunkan teman-teman, bangun, maka dikebrak dengan pintunya juga. Itu orang jauh itu. Kalau manggil orang tidur, nyenyak, bangun, bangun. Ya enggak bangun 100 kali juga. Wasahi, ataupun orang yang memang lupa, lalai ya, sedang lalai, lagi mikir apa, gitu. Lamun, lantur, al-qariba, atau dekat, imma ba'idan, imma qariba. Di sini hanya membagi pada dua bagian saja ya, dan di sana ada yang membaginya kepada tiga bagian, ada yang pertengahan juga mutawasitnya. Fa in kana ba'idan aw fi hukmih, adapun apabila yang diseru itu jauh atau dia dekat tapi hukumnya seperti orang yang jauh, falahu min hurufin nida, maka baginya ada huruf-huruf nida yang digunakan, yaitu ya, kemudian ai, a, haya. Ai disebutkan dalam catatan kaki, ada dua lughah, wa tumadu hamzatuha, dan juga boleh dengan lughah yang lain, yaitu dengan memanjangkan hamzahnya ai. Fahumat natan, sehingga ada dua. Ada ai. Mirip ya kita. Hey. Wabiha suratil huruf samaniyatan, sehingga dengannya, dengan dipecah ai-nya menjadi dua, sehingga huruf-huruf nida ada berapa? 8. Sebutkan di sini. Wa in kana qariban falahul hamzatu, adapun kalau ini seru dekat, maka silakan dia gunakan hamzah ataupun huruf nidanya hamzah. Nahu azaidu, hai Zaid, gitu. Aqbil, menghadaplah, datanglah. Di dalam catatan akhir sebutkan wa minhu qaulu mri'il qais ibni hijr al kindi fi mu'allaqatihi. Di antara contohnya adalah ucapannya Ibn al-Qais ibn Hajar al-Kindi pada mu'allaqahnya. Afatimu mahlan ba'du hadha tadalluli, wa in kunti qad azma'ti sarmi fajmili. Wahai Fatim, munada murakham, Fatimah aslinya, ditarkhim. Afatimu, wahai Fatimah, mahlan, tenang. Ba'du hadha tadalluli, yakni tinggalkanlah, ada fi'ilnya mahdhuf. Utruki atau da'i, tinggalkanlah sebagian bentuk kepura-puraan ini. Wa in kunta qad azma'ti sarmi fa'ajmili, jika engkau memang benar-benar sudah bertekad untuk al-firaq denganku, meninggalkanku, berpisah denganku, fa'ajmili, maka lakukanlah dengan cara yang baik-baik saja. Di sini mana? Afatimu mahlan ba'du hadha tadalluli, wa in kunti qad azma'ti sarmi fa ajmili. Terus wa in kana manduban, adapun kalau yang diseru mandub, sesuatu yang ditangisi, diibai. Wa huwa al mutafajja' alayhi aw mutawajja' minhu, yaitu seorang yang engkau menaruh apa, belas kasih kepadanya, atau engkau merasa tersakiti dengan sebab ia tertimpa sesuatu. Ini al-mutafajja' alaih alladhi tafajja'ta alaih, yang mana engkau merasa sakit atau sedih hati karenanya. Al-mutawajja' minhu, sedih hati atau sakit. yang kau merasa sakit, ya, karenanya. Falahu wa, maka huruf nidanya adalah wa. Nahu wa Zaidah, aduh kasihan sekali Zaid, gitu ya. Wa Zaidah, aduh kasihan Zaid, misalkan. Kenapa kemarin meninggal istrinya, besoknya anaknya. Wa Zaidah, melas teman. Wa Zahrah, duhai sakit, alangkah sakitnya kan punggung saya. Wa Zahrah, aduh sakitnya punggung ini misalkan. Kayak ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ra'sa itu kan ya. Aduh sakitnya kepalaku gitu. Munada mandub, munada yang disertai dengan rasa belas kasih ataupun sakit, rasa sakit, keluhan akan sakit yang menimpa. Wa ya aidha juga bisa digunakan untuk munada mandub, ya juga. Inda adami iltibasihi bi ghairil mandub, dengan syarat ketika tidak ada kesamaran. Iya. Dengan selain mandub, karena ya kita ketahui asalnya adalah munada mahab kan. Sehingga kalau digunakan untuk munada mandub boleh, tapi syaratnya agar ya terbedakan dengan yang munada mahab. Fa'inil tabasa ta'ayyanat wa amtana'at ya. Adapun kalau tersamarkan penggunaan munada mandub dengan ya dengan munada yang mahab, maka ta'ayyanat wa, mesti menggunakan huruf wa untuk munada mandub. Wa amtana'at ya, dan tidak boleh digunakan ya. Dalam catatan yang disebutkan, ini sebenarnya juga akan datang bahasanya tentang istighosah. Qala Ibnu Hisham fi Awdah al-Masalik, wa tata'ayyan ya fi nida'i ismillah ta'ala, dan mesti digunakan munada ya ketika menyeru nama Allah. Ya ya Allah, enggak boleh selain itu. Ya. Wa fi bab al-istighatsah, dan juga pada bab istighatsah harus yang digunakan huruf ya. Ya lallahi lil muslimin. Sama keduanya huruf jar semua, cuma yang pertama untuk mustaghats, sesuatu yang dimintai bantuannya, mustaghats bih, itu di fathah. Ada yang mustaghatslah di kasrah, li. Ya lallahi lil muslimin, ya Allah, tolonglah, bantulah kaum muslimin. Adapun kalau mustaghats bihnya tidak seperti itu kondisinya, ya boleh dua-duanya. Lallahi lillahi, ini tidak akan ada itu bahasanya. Wa tata'ayyan ya fi nida'i, dan juga mesti digunakannya pada nida memanggil ayyuha, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nafs. Maka tuhdaf, dan kadang dibuang apa? Ya-nya. Kadang dibuang ya-nya. Ayyuhas saqalan tuh. Dibuang ada situ apa? Ya-nya. Sanafruhu lakum ya. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalan. Ya ayyuhas saqalan. Jelas ini ya. Nah, itu makna dari dua bait ini. Walil munadan na'i au kan na'iya wa ay wa akadha aya thumma haya walhamzu liddani wa waliman nudib au ya ghair au ya wa ghairu wa ladal lafsi jtunib. Paham kan? Apa? Ya, bisa dengan disebutnya dalam An-Nahwu Al-Wafi atau Al-Kafi Al-Wafi. Ya. An-Nahwu Al-Wafi boleh dengan tiga sisi. Wa Zaidu, wa Zaida, wa Zaidah. Dan disebutkan dalam An-Nahwu Al-Wafi. Pendek, wa Zaidu pendek. Cuma kalau yang kedua ditaukid dengan alif lebih kuat lagi. Yang ketiga ada hasaktanya lipana wa Zaidah. Ya biasa kalau di sakta demikian. Kalau dihentikan bacaan bacaannya kasih hasakta. Kemudian وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرف على ما وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عادله وغير مندوب ومضمر وما selain munada mandub dan selain munada yang bentuknya dhamir wa ma jaa mustaghatsan dan selain apa yang dia datang untuk istighatsah untuk mustaghats yang dimintai bantuannya pertolongannya qad yu'arra fa'lama kadang yu'arra yakni harful nida qad yu'arra harful nida lafza terkadang dibuang huruf nidanya secara lafaz hanya diniatkan saja keberadaannya fa'lama maka ketahuilah ada alif di sini untuk tauhid nun khafifah al munqalabah alifan paham ini jadi munada yang selain fungsinya mandub selain dhamir selain yang fungsinya istighatsah itu huruf nidanya kadang dibuang ketahuilah paham banyak kan Zaid Abdullah dalam Al-Quran juga ada Yusufu a'rid an hadza juga tiada sanafruhu lakum ayyuhas saqilan banyak karena dibuang selama dia bukan mandub bukan dhamir bentuknya bukan mustaghas paham. Kemudian wadzaka fi ismil jinsi wal musyarilah qalla. Wadzaka itu at-ta'arra. At-ta'arri berarti ya. Masarai arra. Yes, at-ta'arri. At-ta'arri al-mafhum min yu'arra. Jadi arra, arra yu'arri berarti ya. Wadzaka ini isim isyarah kembali kepada at-ta'arri. Masar yang difahami dari fi'il yu'arra. Jadi masar itu kembalinya enggak mesti kepada sesuatu yang tentunya isim gitu. Kadang dari mafhum, dari fi'il yang mafhum. Dasar yang kita lewatkan itu, iya kan? Wa dzaka yani at-ta'arri al-mafhum min yu'arra. Dzaka itu yani pembuangan huruf nida fi ismil jinsi ketika munadanya isim jenis wal musyarilah. Wal musyarilah maksudnya al musyaribih yakni isim-isim isyarah qalla sedikit jadi pembuangan huruf nida ketika munadanya berupa isim jenis atau isim-isim isyarah qalla sedikit kalau tadi yang pertama ketika munadanya mandub dhamir mustaghats tidak boleh dibuang selain itu boleh dibuang bagaimana ketika munadanya isim jenis dan isim-isim isyarah qalla sedikit pembuangan kadang dibuang waman yamna'hu fansur 'adilah maka siapa yang melarangnya melarang apa melarang pembuangan apa huruf nida ketika munadanya isim jenis atau isim-isim isyarah fansur 'adilah maka hendaknya kamu tolong pendapat orang yang mengkritiki mereka yang melarangnya berarti kamu tolong pendapat yang membolehkannya fansur adilah berarti Ibnu Malik pendapat apa? Boleh. Tapi meskipun jarang. Paham ya? Wa man yamna'hu siapa saja yang melarang pembuangan huruf nida ketika munadanya berupa isim jenis atau isim-isim isyarah, maka kamu bela pendapat orang yang mengkritikinya. Yani mengkritiki yang melarang, boleh gitu. Ya, paham ini baiknya? Hah? Diulang. Dari mana? Ghair mandub. Selain munada mandub dan dhamir dan juga yang ia datang untuk istighatsah, maka huruf nidanya qad yu'arra kadang dibuang. Ya. Fa'lama ketahuilah. Ya, jadi fa'lam cuma dikasih tauqi dengan nun khafifah yang dia berubah menjadi alif. Wadzaka fi ismil jinsi dan pembuangan nida huruf-huruf nida itu yang sahih huruf dia ada yang berpendapat isim juga wadzaka fi ismil jinsi dan pembuangan huruf nida ketika munadanya adalah isim jenis dan isim isyarah isim-isim isyarah sedikit pembuangan tersebut sangat sedikit dan orang yang menghalangi atau melarang adanya pembuangan huruf nida ketika menandanya isim jenis atau isim-isim isyarah, maka sikap kamu tolonglah, belalah ya pendapat orang yang mengkritiki mereka-mereka yang melarangnya, maksudnya pendapat orang yang membolehkannya, tolong itu. Paham? La yajuzu hadzu harfi nida ma'al mandub. Tidak boleh membuang huruf nida bersama munada mandub. Kenapa? Ya, karena al-hadzf yunafi mad as-saut, karena yang namanya pembuangan huruf nida itu menafikan, meniadakan satu tujuan dari an-nadubah itu mad as-saut, memanjangkan suara. Al-matlub fil mandub, yang itu dituntut pada sesuatu yang di ratapi atau diibahi atau dikasihani, ditangisi, disedihi, dirasakan sakitnya. Iya kan? Jadi Zaidah, wah, kalau lagi meratap, lagi mengungkapkan kesedihan kan dipanjangin. Aduh, sakit kepala. Masa sakit kepala kurang, ininya kan kurang. Ini. Nah itu. Karena al-hadzf yunafi mad sawti al-matlub, yang itu dituntut memanjangkan suara itu fil mandub dan wal mustaghas, dan mustaghas. Nah itu. Karena al-hadzf yunafi mad sawti al-matlub fil mandubi wal mustaghas. Nahu wa Zaidah. Duhai kasihan sekali Zaid. Diterapkan ini ya. Ada orang sandung berdarah, inna lillahi wa zaidah, kasihan Zaid. Darah. Ya kalau yang salah, kalau lihatnya ratapan. Ini ungkapan kasih sayang, belas kasih. Ya, tidak mengapa. Walama bomir, tidak pula boleh dibuang huruf nida ketika munananya bomir. Contoh, ya iyaka, qad kufituka. Di sini yang dipanggil ya iya gawai kamu. Ya, mansub kan dia. Iya ka, karena memang munada itu mansub. Nanti akan disebutkan amilnya apa yang menasubkan munada itu. Ya iya ka qad kufituka, wahai kamu, qad kufituka, aku telah dicukupi darimu. Wala ma'al mustaghas, itu tiga tempat. Tidak boleh juga dibuang apa? Huruf nida bersama mustaghas. Ya la Zaidin, wahai Zaid, ya, belum ada dimintai bantuannya Zaidnya. Ya. Ya, biasanya disebutkan mustaghas, kemudian mustaghas bi dan mustaghas lahnya. Seperti ya lallahi walil muslimin, ya lallahi lil muslimin. Kadang juga masuk di dalamnya juga yang boleh, nggak boleh dibuang. Adalah al-muta'ajjab minhu munada yang dipanggil tapi tujuannya untuk menunjukkan kekaguman. Ya lil ma wa ya lil usbi, waduh alangkah banyaknya ini air, alangkah banyaknya ini padang rumput. Iya boleh ya lil ma atau ya lal ma'i, karena kalau mustaghasnya itu bukan sesuatu yang pas untuk dijadikan sesuatu ini minta bantuan, boleh fathah, boleh kasroh. Tapi kalau mustaghas bihnya sesuatu yang diminta bantuan, maka di lam yang pertama itu di fathah. Jadi ya lallahi, karena Allah ini minta bantuan. Kalau ini kan lil usbi, ya lil usbi, ya lil ma'i, aduh banyaknya apa air, banyak sekali ini rumput. Ya. Ta'ajjuban min kasratiha, karena kau merasa kagum karena banyaknya. Ya, ah itu. Ada tambahkan lagi ya, yang keempat berarti ya. Al-muta'ajjab minhu. Pakai ini juga. Al-muta'ajjab minhu dengan munada juga. Ya, dengan lam. Kemudian, ya mungkin di tempatnya nanti barangkali ada. Wa amma ghairu hadhihi fayuhdhafu ma'aha al-harfu jawaza, adapun selain ini apa? Selain mandub selain dhamir, selain mustaghaf, selain muta'ajamin, tambahkan. Ya. Fayuhdaf ma'ahal harfu jawaza. Boleh. Bersamanya huruf nidanya dibuang. Ya. Dilihat jalan catatan kaki. Min dhalika hadfu ismi nida. Di antara contohnya adalah hadfu ismi nida. Ya. Membuang isim nida, yakni ismillah. Nama Allah Ta'ala, Allah. Kapan? Idza lam yu'awwad. Jadi dibuang juga munadanya dari apa? Ketika munadanya lafaz Allah. Kapan? Idza lam yu'awwad fi akhirihi bi mimin musyaddadah. Ketika di akhirnya tidak digantikan dengan mim musyaddadah, Allahumma akan digantikan. Kalau itu ada gantinya, berarti hukumnya enggak dibuang, cuma digantikan ya. Wastadalla man ajaza bi qawli Umayyah ibn Abi As-Salt. Orang yang membolehkannya berdalil dengan ucapannya Umayyah ibn Abi Salt, raditu bika Allahumma rabban falan ura adinu ilahan ghairaka Allahu radiya. Mana sini Allahu. Adapun Allahumma itu enggak dibuang karena ya-nya diganti dengan mim. Raditu bika Allahumma, aku ridha kepadamu ya Allah sebagai Rabbku. Falan ura, tidak akan aku didapati adinu ilahan, menyembah beribadah kepada satu ilah selainmu ya Allah radhiya, dalam keadaan aku ridha. Ya. Di sini Allahu niyya Allahu. Allahu radhiya. Wa yajuzu hadzu harfi nida ma ayyuha wa ayyatuha. Boleh juga dibuang huruf nida bersama ayyuha dan ayyatuha. Ya. Tadi sana furughu lakum ayyuha tsaqalan. Ayyatuhal 'ir, ada enggak? Enggak ada kan? Ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Ini juga dibuang. Jadi ingat-ingat, kalau ada kayak gini masuk enggak nih hafalannya nih? Nyambung enggak? Ayyuhal siddiqu aftina. Enggak ada kan? Kemudian fataqul, sehingga engkau katakan pada ya Zaidu aqbil. Boleh Zaidu aqbil langsung saja. Karena buru-buru Zaid aqbil. Ya Abdullah irkab. Abdullah irkab. Sehingga sekarang kalau antum manggil Abdullah, jangan Abdullah. Abdullah, Abdullah, bukan Abdullah. Abdullah. Sudah enggak fase di toma lagi. Kemudian lakin al-hazfu ma'a ismi isyarah qalil, hanya saja pembuangan huruf nida bersama isim isyarah sedikit. Wa kadza ma'a ismi jinsi, demikian pula bersama isim jenis. Hatta inna aktsara an-nahwiyyin, sampai kebanyakan ahli nahwu melarang apa? Pembuangan huruf nida bersama isim isyarah dan isim jenis. Isim isyarah dan isim jenis. Walakin ajazahu ta'ifatun minhum, hanya saja dibolehkan itu oleh sekelompok ahli nahu, kelompok dari mereka. Watabi'ahumul musannif, dan itu pendapat diikuti oleh musannif Ibnu Malik. Ya, dalam catatan kaki, mana'ahul basriyun, orang-orang Basrah melarang pembuangan huruf nida ketika munadanya bentuknya isim isyarah atau isim jenis. Wajazahul kufiyun wal musannif, dan orang-orang Kufah membolehkannya, dan juga musannif. Ah, ini mudah pendapatnya, mudah ya, enggak banyak takwilan-takwilan. Wa yahtajilahu idhafatan lima sayadzkuruh biqoli zirimah, dan dijadikan sebagai hujahnya idhafatan lima sayadzkuruh, sebagai tambahan dari hujah yang akan beliau sebutkan adalah yuhtaj biqoli, dijadikan hujah dengan ucapannya zirimah idhafatan lahu, ini sebagai bentuk tambahan bagi beliau Ibnu Malik dan sepenuh dengannya atas hujah yang disebutkan. Jadi yang disebutkan di sini hujah tambahan gitu. Atas bolehnya pembuangan apa? Hah? Huruf nida ketika menadanya ya isim isyarah atau isim jenis. Paham maksudnya? Wa yuhtaj bi qawli dzirrimah idhafatan lahu lima sayadzkuruh. Gitu. Dijadikan hujah dengan ucapannya dzirrimah sebagai tambahan untuk Ibnu Malik atas hujah yang akan disebutkan. Ini ditambahkan oleh apa? Mualliknya ini. Idza hamalat 'aini laha qala sahibi fi mithlika hadza law'atun wa gharamu. Idza hamalat 'aini, apabila air, apabila mataku menyucurkan air mata, kalau menetes sedikit ya. Ini fadha, hamala itu apa? Fadha. Apabila mataku menyucurkan air mata, idza ahmalat 'aini laha, karenanya ya, karena wanita misalnya al-mahbubah mungkin, qala sahibi, maka teman saya berkata, bimitslika, orang yang semisal engkau, ya, hadza law'atun wa gharamu, maksudnya hadza, ya, apa, wahai orang ini gitu, bahwasanya nangisnya kamu tadi, law'atun wa gharamu, adalah hasil atau sebab dari hirqatul qalbi, hati yang terbakar jadi menangis. Wa gharamun syadid, ya, macam cinta, cinta yang sudah seperti orang punya piutang, ngejar-kejar orang yang utang, dikejar-kejar begitu, nempel sudah. Wa kana apa? Ya gharama, itu qul ma ya'ba'u bikum rabbi wa laula du'a'ukum. Sebelumnya itu gharama, ya, wa kana 'adzaba, wa kana 'adzaba, wa kana 'adzabu rabbi gharama, itu apa? Gharama itu. Yang ada gharama apa ayatnya? Inna 'adzaba rabbika kana, atau inna 'adzabaha kana gharama, gharam. Melekat ini, ini nawa min anwa' al-mahabba ini. Cintanya sudah sangat melekat. Ya, orang yang semisalmu, wahai orang ini, ya, ini ada munadanya, siapa aslinya? Ya hadza law'atun, wahai ini, itu gimana maksudnya? Itu hadza munadanya. Ya mungkin kepada air mata tadi ya. Hadza, wahai hadza, wahai ini, tetesan air mata ini. Ya, law'atun gharamu, adalah karena hati yang terbakar dan rasa cinta yang seperti itu keadaannya. Ya, di sini syainya mana? Hadza. Hadza law'atun wa gharamu. Antum cek coba ya Rabbnya. Kemudian tadi nomor 4, wa li hadza qala, oleh karenanya beliau berkata Ibnu Malik, wa man yamna'hu fansur 'adilah, orang yang melarangnya maka kamu bela, kamu dukung orang yang mengkritikinya, yang mengkritik yang melarang, berarti kamu bela orang yang apa, membolehkannya, membolehkan pembuangan apa, huruf nida ketika menadanya isim syarat ataupun isim jenis. Ai unsur man ya'diduh 'ala man'ih, yakni tolong bela orang yang mengkritiki orang yang melarangnya. Liwuru disama'bi, karena datangnya nukilan dari orang Arab tentangnya. Famimma warada minhu ma'asmin isyarah, dan diantara contoh datangnya pembuangan huruf nida bersama isim isyarah adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, thumma antum ha'ula'i taqtuluna anfusakum. Enak gitu ya, kayaknya enggak ada takalluf gitu. Kemudian kalian wahai, ya, orang-orang ini, taktuluna anfusakum, membunuh diri-diri kalian sendiri. So, berarti taktuluna di sini disebutkan, nanti siapa barang belum. Thumma antum haulai taktuluna, berarti Arabnya apa taktuluna? Khabari antum ya. Jadi haulanya munada ini jumlah sisipan saja ya. Ya. Ini radiyah. Yani ya haula, Adapun orang mausalah yang tidak memperbolehkannya, bagaimana menyikapi ayat ini? Maka mereka awalahu al-basriyun, mentakwilnya orang-orang Basrah. Bahwasanya bi anna haula bi makna allazina. Bahwasanya apa? Haula bermakna allazina. Ya. Khabar antum, dia khabar dari antum. Ya, khabar antum. Berarti antumul ladzina, kemudian kalian adalah orang-orang yang gitu. Wa taqtuluna silatuh. Ya, silahnya kayak kelengkapannya. Alladzina kan maknanya apa tadi? Haula maknanya apa? Alladzina berarti silahnya mana? Ya taqtuluna silahnya gitu. Paham ya? Berarti isim mausul maknanya haula di situ alladzina. Silahnya taqtuluna. Atau kata mereka haula isim isyarah. Khabar. Antum khabar antum. Isim isyarah dia. Khabar antum. Atau sebaliknya. Atau dibalik gitu irobnya. Berarti taqtulunnya rehal. Kalau apa haula dijadikan isim isyarah, antum mubtada, kemudian haula khabar dari balik, haula mubtada antum khabar, maka taqtuluna anfusakum hal. Paham? Hah? Enggak enak mendapat orang kupa ya sepertinya. Ibnu Malik juga milihnya itu. Fama antum haula taqtuluna anfusakum. Ayya haula. Ya. Dan juga di antara contohnya adalah ucapan penyair. Qaulu syair dzar'i wa an falaysa ba'da syi'alir ba'da syi'alir ra'si syaiban ila siban min sabili. Ini namanya apa bait syair yang dipotong kayak gini? Mudawwar ya. Dzar'i wa an falaysa ba'da syi'alir ra'si syaiban ila siban min sabil. Ya, mana di sini syairnya? Za. Ya za. Wahai orang ini. Ir'iwa'an. Ir'iwa'an masdar. Naib an fi'li. Naib an fi'li. Ya ini maknanya ya za in kaf. Berhenti. Anda wa'i as-siba. In kifafa. Tahan kau. Dari faktor-faktor pendorong kenakalan masa muda. Inkaf an dawa'i as-siba inkifafa. Tahan kau dari sifat kekanak-kanakan. Ataupun sifat-sifat anak-anak yang masih muda itu yang seperti itu. Banyakannya. Falaysa ba'da syi'ad ra's. Karena tidak ada. Karena tidak ada setelah rambut ini menyala dengan uban. Ila as-siba min sabil. Yani jalan kepada sifat kekanak-kanakan tersebut. Tidak ada jalan, sudah rambut sudah memutih, menyala. Ya. Jangan kamu semakin tua semakin ya, titik-titik. Itu ada maknanya di situ. Ir'iwa'an inkifafan tarkan nisobwah. Tinggalkanlah sifat ke kanak-kanakan ke. Wa akhdan bil jiddi wa ma'alil umur. Dan hendaknya engkau ambil ataupun engkau bersikap sungguh-sungguh dan mengambil ma'alil umur, menjalani, mengambil perkara-perkara yang mulia. Di sini syaitnya za, dibuang apa? Munadanya ay ya za, aslinya ya za. Wa mimma warada minhu ma'asmil jinsi, di antara contoh dari pembuangan huruf jar bersama isim jenis adalah ucapan mereka asbih lailu. Yani asbih lailu maknanya wahai malam berubahlah engkau menjadi subuh. Ini ada kisahnya, saya mau bacakan. Saya bacakan Arabnya aja ya. Saya agak malas menerjemahkannya nih. Ya antum paham insyaallah. Ini kalau masalun yudrab inda idharil karaha, ini asbih lailu adalah perumpamaan yang disebutkan ketika seseorang menampakkan ketidaksukaan. Minasyai dari sesuatu. Ah itu. Ketika antum tidak menyukai sesuatu. Asbih laylu. Gitu. Ini masal yudrab inda izharil karahah minasyai. Nah, asalnya nih kalau saya bacakan, ya asalnya untuk pahami aja ya. Wa asluhu anna mar'ata wa asluhu anna imra'al Qais waqa'a 'ala imra'atin kanat takrahuhu faqalat lahu asbahta ya fata. Belum. Falam yaltafit. Coba. Dan. Falam yaltafit. Liqauliha. Faraja'at ila khitabil lail. Atau enggak usah tulis lagi. Ka'annaha tasta'tifuhu liyukhlisaha mimma hiya fihi bimaji subah. Saya tidak terima kan, tidak paham. Ya asalnya ada Imrul Qais, orang jahiliyah, tidak kenal agama. Waqa ala mar'ah, melakukan satu perkara yang tidak bagus, sekecil bersama seorang wanita. Yang wanita ini enggak menyukainya, takrohuhu. Ya enggak tahu istrinya atau orang lain. Karena takrohuhu, yang jelas membencinya si wanita ini. Ya waqa'ala, ini jama' mananya. Waqa'ala mar'atin karena takrohu, yang wanita enggak suka gitu kepada Imrul Qais. Waqalat lahu, maka si wanita ini berkata kepada Imrul Qais, asbahta ya fata, sudah datang waktu pagi wa atau pagi ya fata. Falam yaltafit, tapi dia cuek aja. Tanpa mau berpeduli dengan ucapan si wanita tadi. Faraja'at ila khitabil lail, akhirnya dia beralih mengajak bicara malam. Karena tasta'tifu, seolah-olah dia meminta belas kasihan kepada malam. Liyukhlisaha, agar malam tadi membebaskan dia mimma hiya fi, dari apa yang ia alami bimaji subah, dengan datangnya waktu subuh. Kemudian dijadikan permisalan, diucapkan ketika seseorang menjumpai, mendapati sesuatu yang tidak disukai. Asbih lailu. Ini asbih ya lailu. Lain malam. Jadi terjemahin. Apa? Ya lailu. Wa atriq kara. Ayya kara. Ini juga ada lagi. Permisalan lagi ini juga sama ini. Kara itu murakham dari karawan. Dan dia at-ta'ir al-ma'ruf. Al-saghir. Burung yang sudah dikenal. Enggak tahu, saya juga belum kenal. Kecil burungnya. Diserupakan ya. Ini manggilnya manggil orang gitu. Cuma dipanggilnya ya kara, diserupakan dengan burung yang kecil. Yang diserupakan dengan burung yang kecil ini untuk menunjukkan kerendahannya. Yang dipanggil dengan ini. Wa qad hudifatin nun wal alif, dibuang nun dan alifnya. Ini karawan dari kara. Tsumma qulibat, jadi apa? Kara, ya kan? Dibuang apa? Alif dan nunnya, berarti karawan, karau, dari kena itu kan. Tsumma qulibatil waw alifan, kemudian waw dibalik menjadi alif, jadi kara. Kenapa dibalik wawnya menjadi alif? Litaharukiha, karena dia berharokat, wawnya berharokat, wa infitahi ma qabla, dan sebelum wawnya fathah, sehingga dijadikan kara. Ya, maknanya atriq aghdi min itraqil ain, wa huwa khafd an-nazar yudrab mathalan lil haqir aw al wadi' idza takallama fi mawdi' al jalil. Aghdi min itraqil ain wa huwa khafd an-nazar, wa huwa khafd an-nazar yudrab mathalan lil haqir aw al wadi' idza takallama fi mawdi' al jalil. apa ardi? Tahan ya. Yahuddu min absarihim itu. Coba cek lagi, tahan dari itraqil ain. Tahan langkah dari aftar itu menundukkan sih ya. Fatraqa. Ya mungkin tundukkanlah pandanganmu, atau dicek lagi ya. Ini diucapkan kepada orang yang hakir rendah, wadhi', sama juga apabila ia berbicara pada perkara yang besar. Aslinya itu atriq, atriq kara, innan na'ama fil qura, itu lanjutannya itu. Atriq, atriq kara, innan na'ama fil qura. Tundukkan pandangan wahai kara, sesungguhnya an-na'am, burung-burung unta yang besar-besar ada di negeri ini, fil qura. Ada orang-orang besar gitu, kamu jangan macam-macam. Ya misalnya agdi, tahan gitu. Jadi mungkin di sini atrok, atroko, agdi itu diambil dari itrokul lain gitu ya. Pemahaman seperti itu. Ya, jadi tidak ada koma titiknya. Jadi atrik itu agdi, tahan berarti. Atrik itu dari itrokul lain gitu ya. Gimana ya? Ghaddu an-nazar, tahan pandanganmu gitu. Atrik. Atau tundukkan apa? Rendahkan apa? Tundukkan atau rendahkan pandanganmu gitu. Ini juga sama masal juga. Diucapkan kepada seorang yang hakir al-wadhi apabila dia berbicara tentang perkara yang besar. Ya. Atriq ya ka apa? Atriq kara. Ini ya kara itu. Insyaallah jelas ya. Kenapa? Saya tulis itu aghdi. Coba cek lagi ya. Tulisannya hamzah ghain dad gitu. Ada hamzah qat'inya lagi, coba nanti cek lagi lah. Yang jelas mananya itu. Tundukkan atau rendahkan pandanganmu. Saya hanya tulis-tulis, baca baru sekarang. Ya, kemudian bait berikutnya. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدى وابن المعرف مبنيكنlah ya المعرف ya معرفه المنادى yani seru المفردى yang mufrad berarti apa mabnikanlah apa munada ma'rifah mufrad mufrad mabnikanlah المعرف yang ma'rifah dari munada yang mufrad. Jelas ini maknanya. Sawa'un sabaqa ta'rifun ya ta'rifuhu an-nida kal 'alam aw hasala bih. Mabnikanlah munada yang ma'rifah yang mufrad sama saja. Ma'rifahnya itu telah mendahului nida atau dihasilkan dengan nida. Sama saja apakah ma'rifahnya sudah mendahului nida, artinya sebelum dijadikan sebagai munada, dia sudah ma'rifah. Atau ma'rifahnya dia dihasilkan dengan munada. Yaitu an-nakiru al-maksudah. An-nakiru al-maksudah, dia dihasilkan nakirahnya dengan sebab apa? Munada. Yaitu bil-qasdi wal-iqbal alaiha. Bil-qasdi wal-iqbal alaiha. Itu yang menjadikan ma'rifahnya munada nakirah. Al-qasd wal-iqbal alaiha. Seorang menuju dan mengarah kepada yang dipanggil itu. Itulah yang memakrifahkannya. Menunjukkan dengan munada ini orang tertentu ya kan. Ya zalimu. Dia menunjukkan dengan ini orang tertentu. Ah, itu yang menjadi makrifah. Jadi paham ini ya. Sawa'un sabaqa ta'rifu an-nida'u kal'alami au hasolabih. Sama saja apakah makrifahnya telah mendahului nida seperti al-alam au hasala bihi atau ma'rifahnya dihasilkan dengan nida yaitu huwa an-nakira al-maqsudah fa inna ta'rifaha inna ma huwa bil qasdi wal ikhbali 'alayha. Ada khilaf gitu di antara ahli nahwu ketika membahas tentang munada mufrad alam. apakah dia itu sebelum dijadikan munada itu dinakirahkan dulu, kemudian setelah dimasuki munada menjadi ma'rifah atau tidak. Yang sahih dalam masalah ini, baqa'ul alam ala ta'rifil alamiyah. Sahih baqa'ul alam ala ta'rifil alamiyah. Yang benar bahwasanya alam tetap di atas kema'rifahannya. Wa yazidu bin nida, dan dia semakin ma'rifah. Wa yazidu bin nida wuduhan, dan ma'rifahnya dengan nida semakin jelas gitu. Paham ini? Jadi ada yang mengatakan bahwasanya alam itu sebelum dima'rifahkan atau sebelum dijadikan munada dinakirahkan dulu niatnya, kemudian dimasuki ya atau yang semisalnya, maka dia menjadi ma'rifah. Tapi yang sahih dia ma'rifah sebelum dijadikan alam, dan ketika dijadikan alam pun ma'rifah, dan semakin bertambah jelas kema'rifahannya dengan huruf nida. Hujahnya apa? La'annahu yunakkar qabla nida. Bukanlah dia alam tadi dinakirahkan, diniatkan nakirah dulu sebelum nida, bukan. La'annahu yunakkar qabla nida. Coba. Saya paham, cuma barangkali kalau sudah berlalu tahun depan lupa gitu. Terus saya serahkan, kalau masih hangat ingat salah-salah tulisnya juga harokatnya. La yunakkar qabla nida idil munada qad la yaqbal at-tankir, karena ada di sana munada yang tidak menerima nakirah, iya kan? Id, kalau tadi alasannya alam ini sebelum dijadikan munada dinakirahkan dulu, ini terbantahkan dengan adanya munada-munada yang tidak menerima nakirah seperti lafzul jalalullah. Mungkin enggak dinakirahkan dulu? Enggak mungkin. Juga isim isyarah. Ini al-hudhari. Hai, jelas ya. Wa ibnil mu'arraf al-munada al-mufrada, mabnikanlah munada al-mufrad yang ma'rifah. Masuk di dalamnya alam dan juga nakirah maksudah. 'Ala alladhi, mabniyah di atas apa? 'Ala alladhi fi raf'ihi qad 'uhida, di atas keadaan yang fi raf'ihi qad 'uhida, telah diketahui ketika dirafa'. Ketika dia rofa dengan dhamma, maka mabninya ketika dia menjadi munada di atas dhamma. Iya kan? Ketika rofanya dia di atas alif seperti musanna, maka ketika menjadi munada, mabninya di atas alif. DST. Paham? Itu. Alal ladhi qad uhida fi raf'ihi. Itu. Mabnikanlah munada mufrad ma'rifah di atas yang telah diketahui ketika dirofa. Insyaallah ini ya sulit. La yakhlul munada min an yakuna mufradan aw mudhafan aw musyabbahan aw musyabbahan bih. Yang namanya munada tidak keluar dari yang pertama mufrad. Ya mufrad. Di sini mufrad apa? Ya malaisa apa? Mudhafan wala syabihan bil. Ya, bil mudhaf itu kan, bahasanya munada. Ya. Mufradan. Au mudhafan atau mudhaf atau musyabbah bih. Ya itu. Fa in kana mufradan, adapun kalau munadanya mufrad, masuk di situ mufrad juga apa? Ya mufrad, musanna, jamak, tarkib yang mazji juga masuknya mufrad, itu juga sama. Ya ma'di karib. Ya. Ma'di karib itu maknanya apa sih? Tajawazahu al-karb, yani adahu al-karb, kegentingan sudah melewati dia. Asli maknanya gitu, ini nama orang kemudian. Bukan wahai orang yang kegentingan, bukan, nama aja. Aslinya demikian. Fa in kana mufradan fa imma an yakuna ma'rifah, kalau munadanya mufrad maka kadakalanya dia ma'rifah atau nakirah maksudah atau nakirah. Tapi dimaukan orang tertentu atau nakirah ghair maqsudah atau nakirah yang tidak dimaukan orang tertentu. Fa in kana mufradan, kalau dia mufrad sudah lewat tadi. Hasil musanna, jamak, tarkib mazji. Apabila munadanya mufrad dan ma'rifah, ma'rifah dengan alamiyah. Atau nakirah maqsudah atau nakira maksudah, yang ini ma'rifahnya dengan apa? Al-qasdu wal-iqbal alaih. Bunya ala makana yurfa' bih, maka dia dimabnikan sesuai dengan rafa'nya ketika dia mu'rab. Paham? Fa in kana yurfa' bid dhammah bunya 'alayha, kalau dia ketika mu'rab dirafa'kan dengan dhammah, maka ketika mabni pun di atasnya. Ya. Di sini bid dhammah zahirah atau muqaddarah? Dhammahnya zahirah atau muqaddarah? Dhammah zahirah ya Zaidu, muqaddarah ya Musa, ya Isa, ya Qadi. Muqaddarah. Irobnya bisa kan nanti kan? Ya. Nah, itu kuncinya. Nahu ya Zaidu ya rajul wa in kana yurfa' bil alif aw bil waw fakadzalik, kalau dia dirafa'kan dengan alif atau dengan waw, maka demikian pula mabninya di atas alif ataupun waw. Nahu ya Zaidani, ya coba di Arab. Ya harfun nida. Mabni ala sukun. Ya. La mahala min al-i'rab Zaidan munada mansub. Amara mabni 'ala al-alif fi mahalli nasbin. Nanti akan disebutkan amilnya. Ya. Kalau boleh juga Zaidan afulun bi li fi'lin mahdzuf misalkan. Atau nanti tergantung pendapat yang dipilih. Wa ya rajulani juga sama, rajulani munada dia mabni 'ala al-alif. Ya. Fi mahalli nasbin mafulun bi. I'rabnya mafulun bi yang munada. Wa ya Zaidun, wa ya Rujailun. Kenapa Rujailun bukan Rajulun? Kenapa Rujailun bukan Rajulun? Kenapa ditafsir? Liyasugha jam'uhu bil wawi wan nun, agar dia bisa dijamakan dengan wawu dan nun. Kalau rajul tidak boleh dijamakan dengan jama mutakar salim rajulun. Kenapa? Dia bukan alamiah, bukan wasaf. Tapi kalau ditafsir rujail jadi wasaf, maka boleh dijamakan dengan jama mutakar salim. Makanya ditafsir ya rujailun, wahai orang-orang yang rendah, yang hina atau yang kecil. Laki-laki yang rendah saja kan. Ya rujailun. Enggak boleh kalau ya rajulun. Karena syarat dari apa? Jama mutakar salim harus yang dijamakan ini imma apa? Alam. Ya, pengen disebutkan enggak semua enggak sabar alam lil aqil muzakkar dan seterusnya. Yang kedua wasaf sifat. Ya. Rajul bukan sifat. Adapun kalau di tafsir menjadi sifat. Nah, rujul rajul haqir, ya kan? Wa yakunu fi mahalli nasbin, dan dia mahalnya nasab. Zaidan, rajulan, Zaidun, Rujailun pada mahalli nasab alal maf'uliyah sebagai maf'ul bi. Karena munada maf'ulun bih fil ma'na, karena munada secara makna adalah maf'ul bih. Wa nasibuhu fi'lun. Ah, apa yang menasabkannya sekarang? Ya, yang menasabkannya adalah fi'lun mubmar. Ya. Fi'lun mubmar. Nabat ya manabah, yang mana ya menggantikan posisinya. Ya, fa aslu ya Zaidu, sehingga asal dari ya Zaidu ad'u Zaidan. Fa hudhifa ad'u, dibuanglah ad'u. Wana batya manabah, dan ya menggantikan posisi adu yang dibuang. Ya. Dibuangnya luzuman likafrotil isti'mal. Mesti wajib karena banyaknya penggunaan untuk takhfif. Luzuman likafrotil isti'mal, yang dibuang itu ada khilaf. Kalau menurut si bahwa yang dibuangnya itu adalah fi'il dan fa'il, ad'u, itu ini buang atas di bawah. Fi'il dan fa'il, ad'u. Atas di bawah ini buang, ad'u, fi'il dan fa'ilnya. Adapun indal mubarrid. Wa indal mubarrid lisaddihi masaddal fi'li. Karena dia sudah menggantikan posisi fi'il. Wainal mubarrid sadi masal fi'li fa'al al-madhhabai ya Zaid jumlah, maka di atas dua pendapat ini tetap ya Zaid yang mahdhuf itu jumlah. Cuma kalau si bawai mengatakan ad'u itu ambilnya, kalau mubarrid ya ya itu karena dia menggantikan posisi ad'u, ya dia ambilnya. Ini sama-sama di atas dua pendapat ini jumlah yang dibuang itu, atau ambilnya jumlah. Nah, di atas sebuah pendapat ini maka kalimat ya Zaidu jumlah gitu. Ya Zaidu itu jumlah. Bukan apa? Ya jumlah dia, jumlah mufidah. Insyaallah saya paham lah ya. Ya, ya Rabbi sederhana aja tadi. Ya, harfu nida. Kalau pendapatnya itu bagaimana? Al-Mufarid, na'abat, manaba, al-fi'il. Ya kan? Zaidan, munada, mabni, al-alif, mahali nasbin. Ya. Kemudian, Zaidan itu yang menasobkannya, kata Al-Mufarid apa? Ya, karena dia menggantikan. Ya, ad'u. Adapun menurut si bawai, amilnya ya ad'u yang dibuang. Ya, menggantikan cuma dia bukan dia yang beramal gitu. Wallahu a'lam. One way, ya itu ya sekarang ya. One win gitu ya. One win dima ma banau qabla nida wal yujra mujradi bina in juddida. Rada sulit ini. Wan min dimama ma banau qabla nida wal yujra mujradi bina in juddida. Niatkanlah indimama ma banau domahnya apa yang mereka mabnikan. Qabla nida, sebelum nida. Niatkanlah domah dari isim yang mereka mabnikan sebelum nida. Jadi kayak isim syarah. Hadza mabni di siapa itu? Sukun kan? Ya kan? Sebelum nida mabni ini di siapa? Hadza sukun. Ah, ketika dijadikan nida itu diniatkan mabninya di atas dhammah gitu. Wan win dimama. Niatkanlah dhammah ini mabni dan sukmah. Ma bana qabla nida, apa yang mereka mabnikan sebelum nida. Ya, sebelum dimasuki huruf nida. Wal yujra mujradi bina in juddida, hendaknya ia isim tersebut yang mereka mabnikan dilangsungkan pada tempatnya isim yang mabni juddida dengan bina yang baru yang diperbaharui. Bina in yang diperbaharui, paham ya? Dan hendaknya dilangsungkan pada tempatnya isim yang bina yang diperbaharui binanya. Seperti hadza mabni dan sukun, dikasih ya ya hadza, diperbaharui bina dan sukun itu. Paham ya? Aidza kana al-ismul munada mabniyan qabla nida, yakni apabila isim munada mabni sebelum dijadikan munada sudah mabni. Qudira ba'da nida binahu 'ala dhamm, maka ditakdirkan setelah dia dimasuki huruf nida mabni di atas dhammah. Contoh ya hadza. Sehingga i'rabnya bagaimana? Ya harfu nida hal tanbiza isim isyarah mabni 'ala dhamm. Ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Mahalli nasab mahalnya. Itu. Mabni 'ala dhamm dia. Apa dhammahnya muqaddar gitu ya. Ditakdirkan. Karena enggak kelihatan. Iya. Wa yajri majruma tajaddada binahu bin nida, dan dia berlangsung pada tempatnya isim yang tajaddada binahu, binanya mengalami pembaharuan dengan sebab nida, perubahan dengan sebab nida. Ka Zaidin, seperti Zaid. Fi annahu yutba bil rafa'. Saya ulangi, ya diulangi lagi. Wan win dimama ma bana qabla nida, niatkanlah dhammah isim yang mereka mabnikan sebelum nida. Dan laknya setelah itu dilangsungkan pada tempatnya zi binain. Dilangsungkan pada tempatnya isim yang zi binain mabni yang juddida. Itu na'at dari bina. Hendaknya ialah dilangsungkan pada tempat isim yang mabni yang juddida, diperbaharui. Ya. Ini idza kana al-ismul munada mabniyan qabla nida, apabila isim munada mabni sebelum nida, maka ditakdirkan setelah ditakdirkan setelah nida bina'u 'ala dhamm. Jadi muqaddar. Ya hadza itu za ism isyara mabni 'ala dhamm al-muqaddar gitu ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nahu ya hadza. Wa yajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida. Dan ia berlangsung pada tempatnya isim yang bina'nya mengalami pembaharuan dengan sebab nida. Ka Zaidin, seperti Zaid, fi annahu yutba' bil rafa', di mana dia Zaid ya diitba' dengan rafa' ya mura'atan lidhom, karena melihat dhammahnya al muqaddar fi, yang ditakdirkan padanya ya. Ka Zaidin fi annahu yutba' fi Zaid, dia diitba' dengan rafa' ya, diitba' dengan rafa'. Jadi maksudnya la yajuzu itba'u harakatihi al-asliyah fi nahwi ya sibawaih wa ya haula'i li bu'diha bi asalatiha an harakati al-i'rab fi khilaf ad-dhamm fa innahu bi 'urudihi ashbah al-i'raba al-'arid bil-'amil. Sini sebutkan ka Zaidin, seperti Zaid, dalam hal bahwasanya Zaid diitba' dengan rafa'. Maksudnya la yajuzu, tidak boleh mengitba' harokat aslinya. Pada semisal ya, ya si bawaihi, harokat aslinya bina di atas apa? Kasroh kan? Ya haulai, di atas apa? Bina aslinya kasroh. Tidak boleh diitba' di atas harokat aslinya. Ya. Kenapa? Libu'diha bi asolatiha an harokatil i'rob. Karena dengan harokat aslinya itu jauh dari harokat i'rob. Di khilafi dhom, berbeda kalau dengan ditakdirkan padanya dhommah. Fainau bi'urubihi, karena dengan munculnya dhommah menyerupai i'rab al-arid bil-amil, yang mana i'rab ini muncul karena sebab amil. Kita baca lagi ya. Wa yajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida, maka dia dilangsungkan pada tempatnya apa yang mengalami pembaharuan bina'nya dengan sebab nida. Ya. Seperti Zaid. Ya, seperti Zaid. Fi annahu yutba' bi rafa', dia diitba' dengan apa? Rafa'. Mura'atan lidhom, boleh dengan rafa', ya kan? Kapan? Ketika menjaga dhammahnya daripada Zaid. Ya Zaidu. Ya. Al-muqaddar fi, yang ditakdirkan padanya. Ya. Wa bin nasbi, dan juga boleh dengan nasab itba'nya. Mura'atan lil mahal. Ya. Karena menjaga apa? Mahalnya. Fataqul, sehingga kau katakan dalam contoh, ya hadza al-aqilu. Tuh. Bukan ya hadza al-aqil. Diitba kepada bina aslinya za, itu sukun. Ya hadza al-aqilu atau al-aqila. Ya. Bi rafa' wa nasab, dengan rafa' dan nasab boleh. Kama taqul, sebagaimana mengatakan ya Zaidu adh-dharifu, ya Zaidu adh-dharifu wa adh-dharifa. Ya. Ya, paham enggak? Ka Zaid, seperti Zaid fi annahu, itu bahwasanya dia yang mabni tadi, yang binanya mengalami pembaharuan, gitu ya, seolah ya. Ka Zaid, seperti Zaid, maksudnya dalam hal bahwasanya tadi isim yang mengalami pembaharuan apa? Bina dengan sebab masuk ya huruf nida, diitba' dengan rafa', gitu. Diitba' dengan rafa'. Karena menjaga apa? Dhammah. Yang ditakdirkan pada isim yang bina di atas selain dhammah tadi, ya. Boleh juga dengan nasab karena menjaga mahalnya. Nah, itu. Fataqul, sehingga katakan ya hadza al-aqilu, dengan dhammah, wal aqila dengan nasab, sebagaimana pada Zaid, ya Zaidu adh-dharifu wa adh-dharifa. Ya. Kemudian kenapa diitba' dengan rafa' tadi? Ya, enggak boleh diitba' dengan harokat aslinya tadi alasannya. Enggak boleh ya. Ya si bawaihi dikasih al-aqil, misalkan al-aqili, enggak boleh. Ya, diitba' kepada harokat bin aslinya enggak boleh, karena harokat bin aslinya itu jauh dari kedekatan dengan harokat i'rab. Gimana? Paham enggak nih? Ulangin lagi ya. Oh, itu ya sudah nanti lah. Muraja dulu. Atau dibacakan dulu. Wala yajuzu itba'u harakatihi al-asliyah fi nahwi sibawaihi wa ya haula'i li bu'diha bi asalatiha an harakati al-i'rab bi khilafi dhamm fa innahu bi'urudihi ashbah al-i'raba al-'arida bil 'amil. Paham ya? Kalau kurang jelas saya baca lagi insyaallah. Ya, saya baca lagi. Atau bacaannya tadi ya. Barangkali ini agak sulit. Wan min dimama ma bana qabla nida. Niatkanlah dhammah, isim yang mereka mabnikan sebelum nida. Dia mabni ada siapa? Sukun. Maka dia diniatkan di situ bina dia somma. Diperbaharui dhammahnya ketika dia masuk huruf nida. Wal yujra mujra di bina in juddida. Setelah itu hendaknya dia dilangsungkan. Ya, diperlakukan seperti perlakuan isim yang mabni yang sudah mengalami pembaharuan dalam binanya. Maksudnya diambil bina yang baru gitu dalam perlakuannya. Dia ketika diitba gitu. Nah itu maksudnya. Jadi idza kana ismun munada mabniyan qabla nida, apabila isim munada mabni sebelum nida, maka ditakdirkan setelah nida binanya di atas dhammah. Jadi dhammahnya muqaddarah. Jadi ya hadza, ya haula'i. Apalagi ya si bawahi. Ya, jadi mabni ala dhamm al muqaddar. Kemudian wa yajri majrur ma tajaddad bina'uhu bin nida, dan dia berlangsung seperti tempatnya isim yang tajaddada bina'uhu bin nida, mengalami bina yang baru, pembaharuan bina dengan sebab nida. Sui zaid. Sui zaid ajalah. Seperti zaid. Ya. Dia kan tajaddad bina'uhu bin nida. Tadinya kan mu'rab ya zaid ini kan, dengan sebab apa? Munada, maka dia menjadi mabni. Seperti perlakuannya Z lah. Dalam hal apa diperlakukan haza dan isim-isim mabni yang lain? Ya, ketika dijadikan munada seperti Z, dalam hal bahwasanya isim-isim tadi haza, haula'i, sibawai, yutba' birofa' diitba' dikasih tabi yang marfu'. Kapan? Ketika melihat binanya di atas sumah yang muqaddar itu. Boleh juga dengan nasab tabi'nya. Kapan? Ketika melihat mahalnya, maful bih. Sehingga dikatakan dalam contoh ya hadza al-aqilu atau al-aqila dengan rafa dan nasab. Sebagaimana pada Zaid, ya Zaidu ad-dharifu ataupun ad-dharifa. Saya ulangi lagi ya biar lebih jelas. Wan min dima mama bana qabla nida, niatkanlah dhammah ya pada isim yang mereka mabnikan sebelum dijadikan munada. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada isim-isim yang mabni, maka dia harus ya dia dimabnikan di atas dhammah, diubah mabninya. Kalau sebelumnya di atas sukun diganti, ditakdirkan mabninya di atas dhammah atau di atas kasrah. Siha ula'i sibawai, diubah binanya menjadi di atas dhamma yang muqaddarah. Itu hukum yang pertama. Yang hukum yang kedua, wal yujra mujra zi bina'in juddida'ah. Setelah itu dia dilangsungkan, diperlakukan pada perlakuan isim yang mabni dengan bina yang baru. Berarti sebelumnya dia tidak mabni gitu. Seperti yang demikian. Ya, dilangsungkan dia pada tempatnya isim yang mabni dengan bina yang baru. Maksudnya ini tadinya enggak mabni gitu. Ismi Muhammadun, Zaidun, mu'rab kan? Dimasuki ya. Ya Zaidu, ya Muna, ya. Apa lagi tadi? Ya Zaidu, ya Muhammadu, maka dia menjadi mabni, itu maksudnya. Seperti demikian. Ai idza kana al-ismul munada mabniyan qabla nida, yakni apabila isim yang diseru mabni, isim munada mabni sebelum dijadikan sebagai munada, maka kudira ba'da nida bina'uhu ala dhamm. Ditakdirkan setelah dimasuki oleh nida, mabniyah di atas dhammah, diubah menjadi mabniyah di atas dhammah. Nahu ya hadha, ya hadha. Di sini hadha sebelum dimasuki ya, binanya di atas apa? Sukun kan? Nah, diubah dengan sebab masuknya ya, mabniyah di atas dhamm. Ya muqaddar, yang ditakdirkan. Sehingga i'rabnya ya harfu nida amni ala sukun ya. Kemudian hadza hali tanbiza ismu isyarah mabni ala dhamm al muqaddar fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa yajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida. Hukum yang berikutnya ya, dan iya isim tersebut ya, isim munada yang mabni sebelum nida ya, setelah dia dijadikan nida, yajri majra ma tajaddada bina'uhu bin nida, dilangsungkan atau diperlakukan seperti perlakuan isim yang mendapatkan bina yang baru dengan sebab nida, mendapatkan bina. Ya. dengan sebab apa? Nida. Seperti Zaid. Zaid di sini ketika sebelumnya mu'rab kan? Zaidun. Dimasuki ya jadi bina ya Zaidu. Ah. Perlakuannya isim munada yang mabni sebelum nida itu persis seperti perlakuan Zaid. Ya ketika dimasuki apa? Huruf nida. Fi annahu yudba dalam hal bahwasanya ia yudba bi rafa dikasih tabi yang marfu'. Iya. Ketiga apa? Muru'atan dhom dalam rangka menjaga dhommahnya. Ya, dengan dhom muqaddar fi. Diitba dengan rafa' karena memperhatikan, melihat dhommah yang muqaddar padanya, dhommah yang muqaddar padanya. Paham? Dan dengan nasab karena memperhatikan mahalnya nasab. Fatakul sehingga mengatakan ya hadza al-aqilu. Wala juga ya hadza al-aqila. Ya, ya sibawaihi al-aqilu, ya sibawaihi al-aqila. Ya haula'i al-muqala'u. Ya haula'i al-muqala'a. Dirafa' wa nasab. Kama taqul, sebagaimana kau katakan pada Zaid, ya Zaidu al-Dharifu, ya Zaidu al-Dharifa. Nah ini, baru selesai ini. Saya baru baca sekali sih. Lewat-lewat lupa jadi. Ya. Paham ya, insyaAllah ya. Terus tadi kenapa enggak boleh diitba' dengan kepada harokat aslinya? Dengan dikatakan ya hadza al-aqil sukun ya sibawahi al-aqili, alasannya tadi sudah disebutkan. Karena bina aslinya itu jauh. Harokat aslinya, bina aslinya itu jauh dari harokat i'rab. Berbeda dengan dhammah. Karena dhamma itu bi'urudihi dengan munculnya dhamma asbah al-i'rab, menyerupai i'rab yang muncul karena sebab amil. Kemudian insyaallah ini bisa dipahami ya. Wal mufrad al mankur wal mudhafa wa shibhahun sib'ad man khilafa. Wal mufrad al mankur wal mudhafa wa shibhahu insib, itu amilnya diakhirkan. Insib nasabkanlah isim mufrad yang nakirah, itu yang pertama. Nakirah yang apa ini? Oh, itu maksudah. Ya. Yang nakirah maksudah sudah lewat. Maksudnya ke ma'rifah dia. Wal mudhafa, kemudian yang kedua mudhaf, munada mudhaf dan syibah, munada yang berupa syabih bil mudhaf. Adiman khilafa, dalam keadaan kau menafikan khilaf padanya. Dalam kau menafikan khilaf padanya. Yani kata Khubari masalah adiman khilafa, yani ay fil jumlah secara umum. Wa illa kalau tidak, fa fa'lab, maka fa'lab yujawiz al-dham, membolehkan dhammah juga. Fima idhafatuhu ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah. Secara umum demikian dinafikan khilafnya. Fil jumlah. Kalau tidak maka fa'alat membolehkan dhammah pada idhafah yang ghairu mahdhah. Idhafah apa kepada apa ghairu mahdhah? Sifat kepada apa? Idhafah sifat ya. Sifat ini sama ful. Sifat masyabbaha. Atau jawabannya kama qila. Jawabannya kedua. Au kama qila. Ucapan menyair. Jadi khilafnya yang muncul dari salat ke mu'tabar gitu. Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa, sudah lewat kan? Khilafun lahu hadhun minan nadhari. Sudah pernah dengar belum? Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara, tidak semua khilaf datang teranggap. Tidak semua penyelisihan datang teranggap illa khilafun lahu hadhun minan nadhar. Kecuali penyelisihan yang dia memiliki hadz bagian dari kebenaran yang perlu diteliti di situ. Hadzun minan nadhar. Wa laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhar. Demikian kata Al-Hudhari. Mungkin khilafnya dianggap ini. Enggak mu'tabar sehingga enggak dimasukin. Paham mana ya? Insyaallah. تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به. Sudah lewat. Bahwasanya munada apabila bentuknya mufrad dan ma'rifah atau nakira maksudah, maka dimabnikan munada tersebut sesuai dengan rafa'nya ketika di mu'rab. Wa dzakara huna annahu idza kana mufradan nakirah, dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya munada apabila dia mufrad dan nakirah, apabila dia mufrad nakirah yakni ghairu maksudah, nakiranya ghairu maksudah, tidak dimaukan orang tertentu, dimaukan dengannya umum, au mudhafan, atau munadanya mudhaf, atau musyabbahan bi, atau munadanya sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf, nusib, maka dia mu'rab, munadanya mu'rab, dinasabkan. Dalam catatan kaki disebutkan menjelaskan makna musyabbah bi, sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf. Maknanya adalah al-musyabbah awisyabih bil mudhaf mattasala bi syai'un min tamami ma'nah. Al-musyabbah atau asyabih bil mudhaf adalah sesuatu yang lain yang menyempurnakan maknanya bergandengan dengannya. Itu asyabah bil mudhaf, isim lain yang merupakan penyempurna maknanya bergandengan dengannya, atau lama aula yatimu ma'nahu illa bih, isim yang tidak bisa sempurna maknanya kecuali dengannya, dengan sesuatu yang lain. Dia diserupakan dengan mudhaf. Ya, dari sisi ya beramal, ya kan, kepada yang setelahnya. Dari sisi yang kedua, belum sempurna makna mudhaf kecuali dengan mudhaf ilaih. Sama juga syabih bil mudhaf juga. Famitsalul awal qaulul a'ma, maka contoh yang pertama munada yang nakira ghair maqsudah, yang dia mansub mu'rab, adalah ucapan orang yang buta. Ya rajulan khudh biyadi, dia orang buta ini jalan-jalan kok nyamain-nyamain rumah gitu. Ada suara orang gitu lah. Ya rajulan khudh biyadi, wahai orang, ya siapa saja, wahai laki-laki, tolong tuntun saya, ambil tangan saya. Apakah dia memaukan orang tertentu? Tidak, siapa saja lah yang dengar suara saya gitu. Tolong ini tuntun saya, bawa saya ke rumah saya nyasar. Ya rajulan khudh biyadi. Ira jelas. Ya harfun nida mabni ala sukun. Kalau ya napat manabal fi'il juga boleh. Kalau pendapatnya lahu baridian. Rajulan berarti apa? Af'uluhu mansub, munada mansub. Alamat nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Mansub al-fath, ya. Atau mansub alamat nasbi al-fathah al-zahiru ala akhirihi. Kemudian contoh berikutnya ucapan menyair. Ayarakiban imma arudta faballighan. Aya rakiban imma arabta fabalighan nadama yamin najrana alla talaqiya. Wahai seorang pengendara, imma jika engkau, imma si inma gitu. Fa imma nuriyannaka, ya. Fa imma yanzaghannaka. Imma arabta, apabila engkau arabta, makna arabta ada ataita al-urub, engkau mendatangi urub. Urub adalah negeri Mekah wal Madinah wa ma bainahuma, negeri Mekah dan Madinah, dan apa yang ada di antara keduanya. Jika engkau mendatangi negeri Mekah, Madinah, atau yang ada di antara keduanya, faballighan, tolong sampaikanlah kepada nadamaya, teman-teman minum, teman-teman duduk saya, teman-teman minum saya, min najran, ya, dari najran, alla talaqiya, bahwa saya tidak ada lagi perjumpaan. Najran itu adalah balad di Yaman, satu negeri di Yaman, satu daerah di Yaman. Jadi penyairnya ini ya. Balighna nadama ya min Najran alla talaqiya. Ma misalnya sani, syahidnya di sini mana? Ya rakiban. Contoh yang kedua yaitu apa? Ketika munadanya mudhaf, mansub juga mu'rab. Ya gulama zaidin. Ya boriba amrin. Nah, ini disebutkan katanya, kata al-Hubari, asyarabi lirradd ala sa'lab fil idhafah ghairil mahdhah. Beliau isyaratkan dengan contoh yang kedua ini untuk membantah sa'lab pada idhafah ghairil mahdhah, yang boleh beliau membolehkan untuk didhammah ya boribu amrin. Tadi lewat tadi kan. Wa misalu salis qauluk, contoh yang kedua yaitu ketika munadanya syabih bin mudhaf. Sesuatu yang diserupakan dengan mudhaf, bukan mudhaf. Kalau mudhaf kan dibuang tanwinnya, itu bedanya. Kalau mudhaf dibuang, atau sebelumnya diulang lagi sisi kesamaan antara mudhaf dan syabih bin mudhaf. Dari sisi dari beberapa sisi ya, di antaranya syabih bin mudhaf dengan mudhaf sama-sama apa? Ya, membutuhkan kepada yang setelahnya untuk menyempurnakan maknanya. Iya kan? Untuk menyempurnakan maknanya. Kemudian sama-sama syabih bin mudhaf dengan mudhaf beramal kepada yang setelahnya. Ya bedanya kalau mudhaf ditanwin, gitu kan? Mudhaf ilainya dikasal. Kalau ini syabih bin mudhaf ditanwin gitu. Syabih bin mudhaf ditanwin, adapun mudhaf tidak ditanwin, itu bedanya. Kemudian juga bedanya kalau ma'mulnya mudhaf mesti majrur. Adapun ma'mulnya syabih bil mudhaf kadang mansub, kadang marfu', kadang majrur. Nah, itu. Masih ditulis kan? Ini. Jadi lihat enunya aja, contoh-contohnya. Misalu salis qauluka ya tali'an jabala, wahai pendaki gunung. Ya alfunida alabni ala sukun tali'an munada mansub wa alamatu nasbi al-fathah. Al-Fu'ayr al-Akhiri, wahai ismu fa'il, ya'mal amal fa'il. Irbal fa'il, dan sebelum fa'ul, dan fa'ilnya dhaminu satir fih. Ya, jawazan, taktiru huwa. Jabalan, mahfulun bih mansub. Ah, di sini amalannya, syabi bil mubab, menasubkan. Waya hasanan wajhuh. Di sini hasanan, syabi bil mubab. Merafakan setelahnya wajhuh sebagai fa'ilnya. Waya salasatan wa salasin. Ya. Waya salasatan wa salasin. Kalau ini mansub semua. Engkau katakan, Fiman samaitahu bidhalik. Kepada orang yang kau namai dengan nama ini. Salasatan wa salasin. Wahai saya salasatan wa salasin. Fayajibu nasbuhuma bila khilaf. Wajib dinasobkan kedua-duanya tanpa khilaf. Yang pertama dengan fathah. Yang kedua dengan ya, tanda nasobnya. Kenapa dinasabkan al-awwal li syibhihi al-mudhaf? Karena yang pertama dinasabkan menyerupai mudhaf. Fitul dalam hal panjangnya. Atau al-awwal itu maksudnya alasan yang pertama keliru. Ya. Fayajibu nasbuhuma bila khilaf, wajib menasabkan keduanya tanpa khilaf al-awwal. Alasan yang pertama li syibhi al-mudhaf fitul, karena dia menyerupai mudhaf dalam hal panjangnya. Atau betul yang tadi ya. Al-awwal maksudnya tadi apa? Salasa. Al-awwal yang pertama wajib dinasabkan li syibhihi al-mudhafa, karena dia menyerupai mudhaf fitul dalam hal panjangnya. Wasani yang kedua salasin li 'athfihi 'alal mansub, karena dia tafkan dia kepada mansub. Wa yamtani hina idzin idkhalu ya 'ala tsani, ketika itu tidak boleh dimasukkan ya kepada yang kedua salasin. Enggak boleh ya salasatan wa ya salasin, enggak boleh. Di annahu juz'u 'alamin, karena itu adalah bagian dari alam seperti Abdul Syamsin. Insyaallah ini jelas ya. Mana wal mufradul mankuru wal mudhafa wa syibhahu in sub'a liman khilafa. 1, 2 lagi. Saya 9 sudah. Tak baca sih. Ya, belum dilanjut. Ada yang bertanya kan? Ada? Insyaallah ini mudah kan? Pembahasan ini. Ayah rakiban. Syahidnya. Ayah rakiban. Haythu nusiba rakiban likahuna kira al maksudah. Wa itu dalik, itu yang dibaca seperti apa? Oh, maknanya ayah rakiban, wahai seorang pengendara, siapa saja, imma arudta, apabila engkau telah memasuki, mendatangi negeri Mekah Madinah atau yang ada di antara keduanya, faballighun, tolong sampaikan, ada nunnya kan, nadama ya kepada teman-teman minum saya, teman-teman duduk saya. Nadiman ya, tadi nadiman. Afan. Nadama dua ya. Atau betul ya, nada jamak ya. Nada ma ya. Nada ma ya. Teman-teman dari saya dari negeri Najran. Yaitu bahwasanya ini yang disampaikan ini. Allah talaqiya, bahwasanya tidak ada lagi perjumpaan setelah ini. Ya. Jelas kan? Ah, ini di sini ada penjelasan di syahid ini, makanya iya. Aya rakiban haitsu nasaba rakiban likawni nakira wala maqsudah. Wa aitu dzalik. Syahidnya di sini aya rakiban di mana penyair menasabkan rakiba karena dia nakira wala maqsudah. Tandanya adalah bahwasanya qail anna qail hadzal bait, pengucap bait ini, rajulun asir, ternyata seorang yang ditawan. Fi aida ada ibrah, datang pada tangan-tangan musuhnya. Fahwa yuridu rakiban ayya rakib, maka dia menghendaki seorang pengendara, siapapun pengendara yang muntadiqa, pergi menuju negeri kaumnya untuk menyampaikan keadaannya. Tujuannya apa? Liyanshitu ila inqadhi, agar mereka bersemangat berupaya keras untuk menyelamatkan dia. Inqadiru ala dzalik, kalau mereka mampu. Walaysa yuridu wahidan muayyana, dan tidaklah menghendaki seorang tertentu. Sudah enggak bertemu lagi kalau kalian tidak mau menolong saya. Mati sebenarnya saya. Wah, kasihan. Cepat 5 ya. 30-45 betul. Wa nahwa zaidin dhumma waftahanna min nahwi azaidu nab nahwa azaidu bin sa'idin la tahin wa nahwa zaidin dhumma dhammahlah dhumma itu fil amr ya dhamma idhumma dhumma dhammahlah contoh zaid waftahan dan fathahlah berarti ada di sini apa makna maful iftahan ini buang ya dhammah juga waftahan ini dhamm ada tanazzu' ya ya tanazzu' dhammahlah dan fathahlah contoh zaid min nahwi pada contoh azaid bin sa'idin la tahin pada contoh azaid bin sa'idin boleh dikatakan apa azaidu mabni zaid di atas dhammah boleh juga apa azaida berarti apa kalau zaida mu'rab bih mansub ataupun waftahanna di sini apa fathahlah iya nanti belum lihat syarahnya mabni atau harakat bina atau i'rab azaidu atau azaida ibn sa'idin nanti ini mengisyaratkan kepada beberapa apa quyudnya bawabitnya la tahin apa la tahin dari wahana bukan dari hana ya wala tahinu itu jangan kalian lemah la tahin jangan kamu lemah ya lihat syarahnya ai idza kana al munada mufradan alaman apabila munadanya adalah mufrad alam wa wusifa kemudian disifati dengan ibn kalau muzakkar kalau muannats ibnatun yang mana ibn atau ibnatun ini mudhafin ila alamin disandarkan kepada alam walam yufsal bainal munada wa baina ibn dalam keadaan tidak dipisahkan antara munada dengan ibn yang disandarkan kepada alam yang lain maka dalam keadaan seperti ini jaza laka fil munada wajhan boleh bagimu pada munadanya dua sisi yang pertama albina'u ala dhamm mabni di atas dhammah ya zaidu bina amrin ya zaidu bina amrin ya i'rabnya ibna sifat dari zaid melihat apa di sini ya, mahalnya ya. Kalau melihat lafadznya ibnu ya zaidu bnu sifat ibn wal fathu itba'an dan boleh juga menfathah karena dijadikan dia sebagai tabi' pada mahalnya apa? Saya ulangi wal fathu itba'an nahu ya zaid ibn amr wajibu hadf alif ibn wal hala hadhihi khata boleh juga fathah fathahnya di sini nah sobat atau bina wal-fathu itba'an boleh juga di-fathah dalam keadaan di-itba' ini diselaraskan dengan yang setelahnya ya Zaid bin Amrin ya. Wajib hadzu alif ibn, dan ketika itu wajib membuang alif pada ibn, wal hala hadhihi khatta, dalam keadaan seperti ini tulisannya. Lihat wa qa'a fi katsirin min nusakh, oh ini sih kekeliruan. Sebenarnya bina juga ya, atau mu'arab. Nanti insya Allah kita akan ulas pada kesempatan berikutnya dari Bashir ini. Ya, beralih ada yang mau ditambahkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.